Maka para ulama menyebutkan cara bagaimana kemudian kita keluar dari masalah tersebut. Di antaranya, menggabungkan atau mengkorelasikan semua dalil yang ada dalam satu permasalahan. Artinya caranya digabung. Nah, terkadang kemudian penggabungan pun tidak dimungkinkan. Maka kemudian mereka berikan kepada kita juga kaidah yang kedua, yaitu dicari di antara dua dalil mana yang nasikh, mana yang mansukh. Mana di antara dua dalil yang menghapus dan yang dihapus? Karena tidak ada yakni tidak ada cara lain selain cara itu. Kalau tidak mungkin digabungkan, maka mesti salah satu di antara dalil terhapuskan dengan dalil yang lain. Tiga, jika tidak mungkin juga ditemukan mana yang nasikh, mana yang mansukh, mana yang menghapus, mana yang terhapus, dan di antara cara mengetahuinya adalah mengetahui firman yang mana yang lebih akhir diturunkan, sabda yang mana yang lebih akhir Nabi Muhammad sabdakan. Maka, yakni dengan cara itu bisa diketahui bahwasanya ia menghapuskan dalil sebelumnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian terkadang cara untuk mengetahui salah satu di antara dua dalil menghapus atau terhapus pun tidak ditemukan misalnya. Maka kembali para ulama menyebutkan cara yang ketiga, yaitu yakni at-tarjih. Membenarkan salah satu di antara dua dalil dengan sebab-sebab tentunya, yakni yang ada. Di antaranya bisa jadi satu hadis diriwayatkan oleh seseorang tentang satu bahasan, hadis yang lain diriwayatkan oleh orang ya orangnya langsung berkaitan dengan bahasan tersebut. Artinya dia yang mungkin langsung yang memiliki masalah dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad jawabkan untuk dia. Dia langsung orangnya, sahabatnya. Dibanding kemudian sahabat yang lain yang menceritakan akan kejadian tersebut. Maka diterjih salah satu, ini cara para ulama kemudian membenarkan salah satu di antara dua dalil, menguatkan si yang punya cerita, lebih menguatkan si yang punya cerita dibandingkan yang lain yang hanya meriwayatkan. Wallahu a'lam bissawab. Itu secara umum yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Dan bahasannya adalah yang pertama atau cara pertama di antara prinsip dasar akidah Islam. Bagaimana yakni keluar dari permasalahan jika terlihat salah satu jika terlihat dari dua dalil zahirnya kok bertentangan, maka menggabungkan, mengkorelasikan semua dalil yang ada dalam satu permasalahan. Kita rekap sedikit pada pertemuan yang lalu sebelum kemudian kita masuk pada penjelasan para ulama akan prinsip ini. Menggabungkan berbagai nas dalam satu permasalahan sangat dibutuhkan oleh orang yang membahasnya, baik dalam perkara akidah maupun dalam perkara ahkam, hukum-hukum syariat, khususnya apabila dianggap adanya pertentangan di dalam nas tersebut. Ini khususnya, yakni apabila dianggap, makanya saya sebutkan tadi dari awal, secara zahir, sepertinya ada pertentangan, ada paradoksi, ada yakni takhaluf atau taqabul, ketemu tapi berbeda kemudian yakni maknanya, misalnya zahirnya begitu. Dengan mengumpulkan semua dalil dapat memberikan gambaran yang sempurna atas satu hukum bagi seorang yang membahasnya, di mana nas-nas itu akan tampak tidak saling bertentangan, bahkan saling menyelarasi. Karena ia adalah semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib kita ketahui bahwa semua dalil-dalil syar'i tidak ada satupun yang bertentangan antara satu dan lainnya selamanya. Nah, ini perlu digarisbawahi. Kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yakni poin ini harus digarisbawahi. Kalau misalnya pihak percetakan mungkin nonton gitu ya, ini harusnya dicetak tebal poin ini. Masukkan saja. Karena beberapa hal yang penting dari yang telah kita baca itu mesti dicetak tebal. Ada juga yang dicetak miring. Wajib kita ketahui bahwa semua dalil-dalil syar'i Tidak ada satupun yang bertentangan antara satu dan yang lainnya selamanya. Enggak ada. Ini prinsip. Adapun yang dianggap bertentangan oleh orang yang melihatnya di antara dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu adalah pertentangan yang tampak, zahir, yang timbul dari diri seorang mujtahid atau pemahamannya, namun pada hakikatnya tidak ada pertentangan di antara dalil-dalil tersebut. Jadi zahirnya seperti bertentangan, dianggap bertentangan, dan itu berdasarkan pemahaman seorang mujtahid, maka yakni kita punya jalan keluar, yaitu menggabungkannya. Al-Mushahidun al-Kiram, ketika kita sudah tahu bahwasanya semua dalil syar'i tidak ada yang bertentangan satu sama lain selamanya, pertentangan terjadi zahirnya saja, dan itu berdasarkan yakni pemahaman dari seorang mujtahid, atau zahir ayatnya yakni sepertinya betul-betul bertentangan. Contoh ya, firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahdi, betul-betul akan memberikan petunjuk, ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Fi'il mudhari' diawali dengan lam yang berharakat fathah sebagai penguat, lam yakni litaukid atau lam taukid. Dan sesungguhnya kamu, sudah di awalnya pakai sesungguhnya, pakai lam taukid pula, sesungguhnya kamu la tahdi ila siratin mustaqim, betul-betul akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha, ila akhir ayat. Sesungguhnya kamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah, petunjuk, kepada siapa? Kepada orang yang kamu cintai. Kala itu kasusnya adalah paman beliau Abu Talib. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Ya kan zahirnya seperti bertentangan dong. Ayat yang pertama Allah sebutkan, sungguh betul-betul kamu hai Muhammad akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Di ayat yang lain Allah katakan, kamu hai Muhammad sungguh-sungguh tidak bisa berikan petunjuk untuk atau kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Dan Allah yang lebih tahu siapa yang lebih berhak mendapatkan petunjuk, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan zahirnya, secara zahirnya bertentangan. Di sini Allah sebutkan kamu memberikan hidayah, di sini kamu enggak bisa. Nah, maka kaidah inilah salah satu di antara cara ini keluarnya. Karena secara zahir sepertinya memang betul-betul bertentangan dua firman tersebut. Taktunya hidayah yang pertama di ayat yang pertama maknanya adalah hidayah ad-dilalah atau hidayah al-irsyad. Hidayah bermakna pemberian petunjuk, arahan. Sedangkan hidayah yang kedua yang dimaksudkannya adalah hidayah taufik, pelunakan hati dan jiwa, di mana itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pun tidak memilikinya. Akan jadinya enak. Oh, yang bagian pertama maksudnya bisa berikan petunjuk, arahan, dilalah. Tapi yang kedua tentunya adalah pelunakan hati dan jiwa. Ah, ini. Wallahu a'lam bisawab. Jadi wajib kita ketahui bahwa semua dalil-dalil syar'i tidak ada satupun yang bertentangan antara satu dan yang lainnya selamanya. Enggak ada. Hanya terlihat secara zahir iya. Tapi kemudian ada cara bagaimana menggabungkannya. Wallahu, bagaimana cara keluar dari hal tersebut? Yaitu dengan menggabungkannya. Nah, skip kepada bahasan hari ini, yaitu penjelasan para ulama akan prinsip ini, yaitu menggabungkan atau mengkorelasikan semua dalil yang ada dalam satu permasalahan. Artinya jika ada dalil, firman dan firman, firman dan sabda, sabda dan sabda yang zahirnya sepertinya bertentangan, maka harus digabung atau dikorelasikan. Dan itulah tugas para ulama. Kita sudah sebutkan kemarin ini karya-karya para ulama, di antaranya mungkin yang mempelopori, yang membahas hal yang seperti ini, kalau bisa kita katakan genre tulisan seperti ini, yaitu yakni mengumpulkan firman-firman, sabda-sabda yang zahirnya seperti bertentangan dan diterangkan secara ilmiah, Imam Asy-Syafi'i dengan kitab beliau Mukhtalaful Hadits. Walaupun tentunya ini cukup berat, hingga yang saya ketahui sampai sekarang pun belum ada terjemahannya. Tapi di tahun-tahun berikutnya, beliau di akhir tahun 200-an meninggal, di pertengahan tahun 300-an Imam Ibnu Qutaibah mengarang dengan genre yang sama dan jauh lebih mudah untuk difahami. Ya, karena makin kesini mungkin bahasa makin dipermudah gitu ya. Wallahualam bissawab. Dan beliau menyebutkan dalam bahasanya tersebut, berapa kemarin kita bahas? 109 atau 119 kasus. Firman dan firman, firman dan sabda, sabda dan sabda yang zahirnya seperti tentangan, yang sepertinya tidak masuk akal, bla bla bla. Beliau terangkan secara ilmiah. Karena semuanya dari Allah, mesti selaras. Semuanya dari Allah, mesti satu. Tidak mungkin bertentangan satu sama lain. Kita hanya perlu seorang alim menerangkan bagaimana cara memahaminya. Contoh seperti yang tadi, hidayah yang pertama tak tanya bukan hidayah yang kedua. Halaman 197 pemirsa, perhatikan penjelasan para ulama. Atau satu paragraf saya baca sebelumnya sedikit. Para ulama telah ijma' atau bersepakat bahwa tidak ada satupun dalil-dalil qat'i yang bertentangan. Ini beliau tegaskan lagi dan ini beliau cetak tebal. Ini kesepakatan para ulama. Tidak ada yakni dalil yang bertentangan. Wallahu a'lam bissawab. Penjelasan para ulama. Adzan kabit. Oh, kita stop dulu. lanjutkan. Kita lanjutkan. Penjelasan para ulama halaman 197. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala wafat tahun 204 Hijriah berkata, hendaklah diketahui bahwa hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukum Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bertentangan. Semuanya adalah sejalan. Berkata Imam Syafi'i. Ya. Siapapun di antara kita yang mengatakan bahwasanya dia di antara yang mengikuti yakni Imam Syafi'i, maka ini perkataan beliau. Kata beliau rahimahullah taala, hendaknya diketahui bahwa hukum-hukum Allah dan hukum-hukum Rasulnya tentunya semuanya terlihat pada firman dan sabda. Bahwa hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukum nabinya Muhammad SAW tidak bertentangan. Semuanya adalah sejalan. Ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." An-Najm ayat 3 dan 4 Allah berfirman, di antara dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya as-sunnah kedudukannya yakni begitu tinggi di dalam syariat Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa," dan tidaklah dia berkata-kata dari hawa nafsunya, dari diri beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. "In huwa illa wahyu yuha," semata-mata ia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma yakhruju min fiyya illa al-haq," tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Kata Nabi Muhammad SAW di hadis yang lain, "Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu." Ketahuilah sesungguhnya telah diturunkan kepadaku Al-Qur'an dan yang semisal dengan Al-Qur'an bersama Al-Qur'an, maksudnya As-Sunnah. Makanya kata beliau, semuanya adalah sejalan. Berikutnya, Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah rahimahullahu taala wafat tahun 311 Hijriah berkata, perkataan beliau ini yang sering ulun atau quote beliau ini yang sering ulun sampaikan di banyak majlis, tapi secara makna perhatikan sekarang eksak perkataan beliaunya. Aku tidak pernah mengetahui ada dua hadis dengan kedua sanadnya yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saling bertentangan. Aku enggak pernah tahu. Ulun ulang. Aku tidak pernah mengetahui ada dua hadis dengan dua sanad yang sahih. Dua hadis dengan dua sanad yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saling bertentangan. Aku enggak tahu. Nah, kita tahu Imam Ibnu Khuzaimah juga punya kitab hadis labelnya pun sahih Ibnu Khuzaimah. Kayak Sahih Bukhari, kayak Sahih Muslim, kayak Sahih Ibn Hibban, sahih. Kumpulan hadis-hadis yang sahih. Walaupun tentunya yakni tidak sebesar karya Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi karangan beliau adalah yakni kitab sahih. Karena kalau sudah kitab sunan, sahihnya ada, hasannya banyak, dhaifnya pun ada. Perlu penelusuran kemudian. Tapi kalau kitab embel-embelnya dia namakan sahih, berarti dia betul-betul sudah teliti hingga dia keluarkan dan masuk kategori yakni kitab sahih. Di antara tentunya yang membuat atau menenangkan kaum muslimin. Nah, kata beliau rahimahullah taala, aku tidak pernah mengetahui ada dua hadis yang kedua sanadnya sahih dari Nabi Muhammad SAW saling bertentangan. Enggak ada. Aku enggak pernah tahu. Belum lanjutkan. Yang sering ulun kutip. Maka siapa saja yang mendapati pertentangan padanya, bawalah hadis itu kepadaku, aku akan memadukannya, aku menjelaskannya. Ini yang sering ulun kutip. Karena waktu itu pas kuliah gitu ya, perkataan ini cukup melekat di benak kita gitu ya. Ini perkataan Imam Ibnu Khuzaimah ini tentang bab ini, bahwasanya kalau kalian dapat ada ayat dan ayat, ada ayat dan hadis, ada hadis dan hadis yang zahirnya bertentangan, bawa kepada saya. Sini. Saya akan kasih tahu kalian bagaimana cara menggabungkannya. Karena semuanya selaras. Karena semuanya sejalan. Semuanya dari Allah, tidak mungkin bertentangan. Makanya kalau Nabi Muhammad SAW taqawwala, bikin-bikin. Selain Allah ancam, taqawwala alaina ba'dal aqawil laqata'na minhu. Ya, walaupun ada ancaman juga, tapi kalau misalnya Nabi Muhammad bikin-bikin, mesti bertentangan dengan firman. Tapi no. Hikmah dibalik kenapa Nabi Muhammad SAW juga Allah ciptakan dalam keadaan ummi, buta huruf beliau SAW, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, kecuali beliau bisa berhitung. Karena beliau pedagang dong. Sallallahu alaihi wasallam. Ulun ulang. Aku tidak pernah, perkataan Imam Ibn Khuzaimah, kalau Anda ingin menamakan anak Anda dengan yakni wazan atau dengan kata mirip dengan ini, Khuzaimah, maka untuk laki-laki bisa Khuzaimi, anak perempuan bisa Khuzama. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, nama buat anak ini salah satu di antara yang bagus. Laki-laki yang teguh pendirian, Khuzaimi. Tapi kalau untuk perempuan mungkin Khuzama. Tapi maknanya sama, perempuan yang teguh pendirian. Wallahu alam bissawab. Berkata Imam Ibn Khuzaimah, aku tidak pernah mengetahui ada dua hadis dengan dua sanadnya yang sahih dari Rasulullah SAW saling bertentangan. Enggak ada. Maka siapa saja yang mendapati pertentangan padanya, mungkin kalian mendapatkan zahirnya seperti bertentangan, entah firman dan firman, firman dan sabda, sabda dan sabda, bawalah hadis itu kepadaku. Beliau spesifik menyebutkan hadis, bawalah hadis tersebut kepadaku, aku akan memadukannya atau menjelaskannya. Saya kasih tahu cara memahaminya. Karena beliau bukan yang pertama dong. Ya, 311 meninggal. Berarti kalau bisa kita urutkan gitu ya, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ibn Khuzaimah, karya Imam Ibn Qutaibah setelahnya lagi, karena beliau meninggal 367, kalau enggak 76, saya lupa, 300 bersekian, 50 tahun berikutnya. Tapi kan pelopor pengarangan kitab genrenya kayak gitu, itu Imam Syafi'i udah lama. Hampir 100 tahunan kan? Ya. Artinya, yang saya ingin katakan, bisa jadi kemudian karya Imam Syafi'i sudah banyak dibaca oleh para ulama berikutnya. Saya lupa kemarin nyari, mau kasih lihat. Punya saya. Di antara kitab yang wajib yang dimiliki anak fakultas hadis, kalau nggak salah itu. Jadi di antara yang wajib itu dia, silsilahnya punya Syekh Albani, oh, itu wajib tuh. Oh, karya-karya Syekh Albani, anak-anak fakultas hadis itu wajib. Kemudian kitab sunan, kitab sahih. Dan itu tuh yang sempalan-sempalan kayak gitu. Mana ya? Dua pekan enggak ketemu bukti bahwasanya enggak pernah dibaca ya. Tapi saya punya Mukhtalaful Hadis karya Imam Asy-Syafi'i. Beliau terangkan di dalamnya yakni hadis ayat-ayat, hadis-hadis yang zahirnya bertentangan, dan beliau terangkan secara ilmiah bagaimana cara memahaminya. Atau minimal mendekatkan pemahaman. Ya dong, Allah berfirman, dan jika datang kepada mereka ajal mereka, mereka tidak bisa majukan atau undurkan sedikit pun. Allah yang berfirman. Fa'idha ja'a ajalum la yastaqdimuna sa'ata wa la yasta'akhirun. Dan jika ajal mereka datang, mereka tidak bisa majukan. Anda berusaha pengen bunuh diri pun enggak mati-mati. Wa la yasta'akhirun, Anda ingin undur enggak bisa. Pengen mundur, pengen lama, besok mati. Ajal. Tapi dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah berfirman, barang siapa yang ingin, cinta, mau dipanjangkan umurnya, dilapangkan, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, sambung tali silaturahim. Lah, bisa panjang umur di mana tuh? Nah itu. Baca ya. Boleh kita ambil yang itu yang depannya. Biar orang-orang pada di buku. Nah, ini juga sudah kita tampilin pekan lalu. Miliki pemirsa, tipis kok. Cuman 300-400 halaman ya. Ensiklopedia Hadis volume 1, terjemahan dari Ta'wil Mukhtalaful Hadis milik Imam Ibnu Qutaibah. Yang ulun sebutkan tadi itu masalah ajal tuh, ajal enggak bisa dimajukan dimundurkan, tapi kok kemudian yang pengen panjang umur yakni sambung tali silaturahim diterangkan bagaimana cara memahaminya. Ustaz, sekarang saja. Anda beli buku dong. Biar tahu jawabannya sendiri ya. Di antara bahasan awal-awal itu di sini. Oke. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala berkata, tidak ada dua hadis yang sahih dan sharih jelas saling bertentangan, enggak ada. Tapi ini lencangnya jauh ya. Imam Syafi'i 204 meninggal, Imam Ibnu Khuzaimah 311 meninggal, Imam Ibnu Qayyim ini ulama tahun 8-an Hijriah, 700 sekian beliau. Jauh ya jedanya ya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala berkata, tidak ada dua hadis yang sahih dan sharih jelas. Karena di antara firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad ada yang sangat jelas. Tidak ada multi tafsir. Kayak firman Allah, Muhammadun Rasulullah, Muhammad Rasul Allah. Enggak ada makna lain itu. Nah, kayak gitu tuh maksudnya itu. Jelas. Bukan kemudian ayat-ayat atau hadis yang mungkin bermakna yang banyak. La yamassuhu illa thahir. Tidak ada yang bisa atau boleh menyentuhnya kecuali yang suci. Suci apa nih? Apakah dia muslim kemudian suci? Atau dia suci sudah karena setelah wudu? Atau macam-macam makna suci. Nah, kayak gitu. Ini enggak kita bahas yang sharih. Kata Imam Qayyim rahimahullah ta'ala, tidak ada dua hadis yang sahih dan sharih jelas saling bertentangan. Enggak ada. Sedangkan salah satunya tidak memansuhkan yang lain. Kalau ada, berarti ada yang nasikh, ada yang mansuh. Saya ulang. Tidak ada dua hadis yang sahih dan sharih. Sahih derajatnya, sharih hadisnya, jelas maknanya, tidak memiliki tafsiran yang lain-lain. Saling bertentangan, tidak ada. Sedangkan salah satunya tidak memansuhkan yang lain. Kalau ada hadis yang sahih, hadis yang sharih, zahirnya kok bertentangan, mesti salah satu di antaranya mansuh. Itu maksud beliau, mesti salah satunya terhapuskan. Entah mungkin ini beliau sabdakan, entah ini beliau sabdakan, entah ini beliau praktekkan atau beliau sabdakan di tahun yakni 3 atau 4 Hijriah misalnya. Yang ini beliau sabdakan di tahun ke-7. Oh. Udah ketahuan nih. Tahun di sabdakan oleh Nabi Muhammad, yang ini lebih akhir. Yang ini lebih lama. Dan dua-duanya sahih. Dua-duanya sharih, tapi kok bertentangan? Oh, mesti mansukh ini. Nah, kayak gitu loh. Cara mudahnya. Wallahu a'lam bishawab. Di antara bahasannya kayak praktek Nabi Muhammad mengakikahi Hasan seekor kambing. Husain seekor kambing. Praktek ya, Nabi Muhammad mengakikahi. Praktek beliau. Tahun 3, tahun 4, laki-laki seekor kambing. Tapi di tahun ke-7 Hijriah, Nabi Muhammad bersabda, anak laki-laki 2 kambing, anak perempuan 1 kambing. Nah, walaupun Imam Nuqayyim dalam masalah ini, beliau di antara yang menggabungnya. Kalau bisa 2, ya 2. Kalau nggak bisa 2, ya minimal 1. Beliau gabung. Tapi sebagian ulama yang langsung, wah, sabda Nabi Muhammad ini menghapus praktek beliau yang lama. Wallahu a'lam bishawab. Maka tidak mungkin terdapat dua dalil yang bertentangan selama-lamanya. Iya, karena salah satunya kalau ada pun pasti mansukh. Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar dan dibenarkan itu terjadi pertentangan karena tidak keluar dari lisan beliau kecuali kebenar. Tidak mungkin. Makanya tadi disebutkan di awal, atau tadi di awal setelah azan, kata Nabi Muhammad SAW, ma yakhruju min fiyya illa al-haq. Tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Jadi enggak mungkin bertentangan. Dan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ulang-ulang poin ini. Masyaallah. Tidak mungkin sabda Rasulullah yang benar dan dibenarkan itu terjadi pertentangan karena tidak keluar dari lisan. Terjadi pertentangan karena tidak keluar dari lisan beliau kecuali kebenaran. Jadi enggak mungkin ada pertentangan. Adapun kesalahan itu karena kelalaian dalam mengetahui dalil. Nah ini yang perlu kita bahas nih. Kita nih. yang belajar. Kenapa kok kita memandangnya bertentangan? Kenapa kok kita memandangnya seakan-akan bertentangan? Nah, ini sebab-sebabnya nih. Walaupun tentunya sebagian di antaranya betul-betul zahirnya bertentangan dan para ulama membahasnya. Perhatikan. Adapun kesalahan itu karena kelalaian dalam mengetahui dalil. Lalai dalam membedakan antara yang sahih dan yang dhaif. Ini bertentangan nih. Nabi Muhammad ngomong begini, di hadis yang lain begitu. Salah satunya dhaif. Enggak bisa Anda kemudian katakan bertentangan. Lah ini lemah kok. Maka yang disebutkan Ibnu Qayyim tadi, ini sahih, sorry. Dua-duanya sahih, dua-duanya jelas tidak memiliki tafsir. Kata beliau enggak mungkin bertentangan. Sekalipun ada, mesti salah satunya mansukh. Ulang-ulang. Adapun kesalahan itu karena kelalaian dalam mengetahui dalil. Lalai dalam membedakan antara yang sahih dan yang dhaif, itulah kenapa kita belajar. Itulah kenapa kemudian kita bukan cuma belajar ya, kita sangat fokus atau banyak dai yang menggaungkannya. Apa itu? Derajat hadis tertentu. Sahih enggak? Minimal hasan enggak? Lemah? Ya enggak bisa kemudian dijadikan dalil. Terlepas dari perdebatan kapan kemudian hadis-hadis yang lemah bisa dijadikan dalil. Pembahasan terpisah, lama, jauh, luas. Tapi kita berbicara secara umum. Wallahu alam bisawab. Dia sahih berdasarkan kemudian ilmunya, para ulama yang mensahihkannya berdasarkan ilmunya, dan ini diantara keutamaan syariat Islam, ilmu hadis itu. Ilmu rijal, ilmu ruwat, ilmu sanad, itu diantara keutamaan agama Islam. Gak ada di agama lain. Semua para perawi itu terjaga. Nama-namanya, siapa nama asli mereka, guru mereka siapa, muridnya siapa, kemana mereka untuk ilmu, apa saja karangannya. Bagaimana derajatnya, apa orang ini terpercaya, orang ini jujur, orang ini suka bohong, orang ini sini, macam-macam, lengkap. Di antara keutamaan agama Islam dijaganya lewat itu, ilmu hadis dengan para perawinya. Ya, adapun kesalahan itu karena kelalaian dalam mengetahui dalil, lalai dalam membedakan antara yang sahih dan yang dhaif, dan lalai dalam memahami maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya intinya lalai lah. Dan membawa perkataan beliau pada apa yang beliau tidak kehendaki atau kedua-duanya. Jadi menafsirkan sendiri maksud saudara Nabi Muhammad padahal salah. Jadi intinya kelalaian, ketidakpahaman, kekurangan ilmu kita. Kenapa kemudian kita kok memandang dalil, nas Al-Quran dan hadis sepertinya bertentangan? Ini salah memahami dan menafsirkan kepada selain yang dikehendaki Rasulullah. Dari sini mulai terjadi perselisihan dan kerusakan sebagaimana yang terjadi. Wabillahi taufiq. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan tutup dengan perkataan Syekh Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala berkata, jadi lompatnya jauh lagi nih ya. Jadi Imam Syafi'i 200-an meninggal, Imam Ibnu Khuzaimah 300-an meninggal, Imam Ibnu Qayyim 700-an, dan itu jelas 800, tolong dicek ya. Iya, yang jelas beliau ulama tahun ke-8. Kemudian artinya kita hidup, beliau kala itu masih hidup. Beliau meninggal tahun awal 2000-an. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala wafat tahun 1421 Hijriah. Berarti berapa tepat? Kita 144 berapa sekarang? 1442 ya. Sekarang ini 1421. Berapa tahun nih? 21 tahun yang lalu. Iya, tahun awal 2000. Perlu ingat karena kala itu kita salat gaib. Kita salat gaib di Madinah. Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Albani itu meninggal di range tahun itu semua. Ini juga jawabannya untuk ikhwah kita waktu itu, Ustaz, bagaimana jika seorang kemudian yakni tertinggal darinya salat jenazah temannya, apakah kemudian dia salat gaib? Enggak perlu. Itulah kenapa hukum salat jenazah yakni fardu kifayah. kewajiban yang dicukupkan. Maksudnya adalah kewajiban yang cukup. Maksudnya adalah jika sebagian kaum muslimin sudah melakukannya, cukup. Anda enggak perlu lagi. Fardhu kifayah. Anda sudah tertinggal dari sholat jenazah karena sesuatu dan lain hal, cukup. Karena sudah disolatkan juga. Kecuali saya katakan waktu itu, teman Anda adalah seseorang. Maksudnya teman Anda orang ternama, orang populer, dalam artian ternama dan populernya berkaitan dengan sumbangsihnya, berkaitan dengan agama. Ulama dia, oh silakan. Ada sumbangsihnya dia untuk umat ini dengan karangannya bla bla bla, silakan. Tapi kalau orang biasa kayak kita, enggak usah, cukup. Nah, sekarang kita berbicara Syekh Albani, Syekh bin Ba, Syekh Utsaimin, makanya kali itu kita salat jenazah. Salat ghaib, sorry. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala berkata, kita mengetahui dengan pengetahuan yang yakin bahwa apa yang terdapat dalam kitabullah atau sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Tidak ada pertentangan antara sebagian dengan sebagian lainnya. Kita mengetahui, kata beliau, firman, sabda, enggak ada pertentangan. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, kutipan ayat yang sering jeda di antara yakni acara atau program di Radio Rojaya atau di TV Rojaya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairi Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kafira. Dalam surah An-Nisa 82, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya adalah, maka tidakkah mereka menghayati, mendalami, mentadaburi Al-Quran sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, bikinan Muhammad SAW, karangan Muhammad SAW, torehan tangan beliau SAW, pasti mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Karena ia firman Allah, maka semuanya selaras. Karena ia firman Allah, maka semuanya sejalan. Karena tidak ada yang keluar dari lisan Nabi Muhammad kecuali adalah kebenaran sallallahu alaihi wasallam. Sebab adanya pertentangan dalam kabar mengharuskan adanya pendustaan sebagian dengan sebagian yang lain, dan hal ini mustahil terjadi pada kabar yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Beliau pakai pemahaman terbalik. Iya dong, beliau pakai pemahaman terbalik. Sebab adanya pertentangan, ini misalnya betul-betul bertentangan nih, firman dan firman, firman dan sabda, sabda dan sabda. Sebab adanya pertentangan dalam khabar mengharuskan adanya pendustaan sebagian dengan sebagian yang mesti salah satunya dusta. Mesti salah satunya bohong. Kayak gitu maksudnya. Dan hal ini mustahil terjadi pada kabar yang datang, baik itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulum, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang mendatang, dan mohon maaf tentunya pengwaktuan kajiannya yakni berubah-ubah ya karena situasi dan kondisi. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.